Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan diri kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas peperangan yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Kita masih bahas tentang perang Yarmuk, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana upaya para sahabat, di antaranya Abu Ubaidah ibn Jarrah, demikian juga Yazid bin Abi Sufyan, berupaya untuk berdakwah, mengajak pasukan Romawi untuk masuk ke dalam Islam. Mereka datang kepada komandan atau panglima besar pasukan Romawi ketika itu, namun ditolak. Artinya dia tidak mau untuk menerima dakwah. Mereka diterima oleh komandan tersebut, namun dakwah atau ajakan untuk masuk Islam ini ditolak oleh pemimpin pasukan Romawi. Demikian juga di pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana usaha dari Fahan, ya, salah seorang panglima Romawi untuk menyogok kaum muslimin. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, ya, akan menyediakan harta yang demikian banyak untuk pasukan kaum muslimin. Setiap orang akan diberikan harta. Ya, dan itu bukan sekali saja, setiap tahun orang-orang Romawi akan berikan harta kepada pasukan kaum muslimin dengan syarat kaum muslimin tidak menyerang wilayah mereka. Namun tentu tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid menegaskan bahwa bukan itu yang diharapkan oleh kaum muslimin. Demikian juga di pertemuan yang terakhir kita telah ceritakan tentang kisahnya Jarjah. Jarjah salah seorang panglima Romawi, ya, terjadi dialog antara beliau dengan Khalid bin Walid yang kemudian dari dialog tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Jarjah. Dia pun menyatakan keislamannya kemudian berperang, ya, di barisan kaum muslimin. Nah, Jarjah ini kemudian ikut berperang dan juga mati syahid. Ini materi kita di pertemuan yang terakhir. Lantas bagaimana jalannya pertempuran? Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi, beliau menukilkan dari berbagai referensi. Ya, beliau mengatakan wa akbalat, ya, ka kita'il lail lil qiyami bi hujumi amin ala jaisil islami. Maka pasukan Romawi, ya, mereka menyerang seperti potongan malam untuk masuk menyerang, melakukan serangan umum kepada pasukan kaum muslimin. Wa hamalat maisaratuhum ala maimanatil muslimin. Maka mulailah bergerak, ya, pasukan atau sayap kanan dari pasukan Romawi ini atau sayap kiri dari pasukan Romawi mulai menyerang sayap kanan dari pasukan kaum muslimin. Fan kasyafa qalbu jaisil islami min nahiyatil maimanah. Maka jantung pertahanan kaum muslimin mulai tertekan dari arah kanan. Jadi pasukan sayap kirinya Romawi tentu akan berhadapan dengan sayap kanannya kaum muslimin. Kemudian mereka melakukan serangan sehingga sebelah kanan atau sayap kanan pasukan kaum muslimin ini mulai terjepit. Sampai itu mereka terjepit sampai ke jantung pertahanan kaum muslimin. Wastata'a Rum ihdatsu thagrin fi shufufil muslimin wa tasallul ila mu'akhiratihim. Maka ketika itu karena saking besarnya pasukan Romawi, mereka mampu untuk membuat kalang kabut, ya, pasukan kaum muslimin saf-saf barisan-barisan kaum muslimin, bahkan mereka sampai ke bagian akhir dari pasukan kaum muslimin. Jadi mereka menyerang masuk ke dalam, ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin, sampai di bagian akhir pasukan kaum muslimin, ini sudah kemasukan pasukan Romawi. Jadi demikian dahsyatnya pertempuran, ya, tekanan yang dilakukan oleh pasukan Romawi sampai mereka berhasil, ya, menyerang bagian ekor pasukan kaum muslimin, bagian belakang pasukan kaum muslimin, saking terjepitnya kaum muslimin ketika itu dengan jumlah mereka yang demikian besar. Maka ketika itu kita akan melihat, ya, bagaimana keberanian dari pasukan kaum muslimin, pemimpin-pemimpin mereka, di antaranya Mu'ad bin Jabal yang ikut serta dalam pertempuran. Disebutkan bahwa ketika itu Mu'ad bin Jabal berteriak, fasoha Mu'ad bin Jabal, ya ibadallah al-muslimin, wahai hamba-hamba Allah kaum muslimin, inna haula syaddu li syaddi alaikum, sesungguhnya mereka telah membuat pertekanan kepada kita. Wala wallahi la yarudduhum illa sidkul liqa wa sabri fil bala, demi Allah tidak ada yang akan bisa mengalahkan mereka atau tidak ada yang bisa mengembalikan mereka kecuali kejujuran kalian untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wasabru fil bala, dan bersabar dalam menghadapi bala, menghadapi musibah. Mu'ad bin Jabal menyemangati kaum muslimin, tidak akan ada yang bisa, ya, mengusir mereka kecuali pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keberanian kalian, kejujuran kalian untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kesabaran kalian dalam menghadapi musibah. Kemudian bukan hanya berbicara saja Mu'ad bin Jabal, beliau menunjukkan kepahlawanan beliau. Thumma nazala an farasihi, kemudian dia pun turun dari kudanya. Faqala man arada an ya'khudha farasi fayuqatil alaihi falyakhudhu. Kemudian dia mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, ya, barang siapa yang menginginkan untuk mengambil kudaku, ya, kemudian dia pergunakan kuda ini untuk berperang, maka ambillah. Adapun Mu'ad bin Jabal, dia turun, ya. Fa athar bidzalika an yuqatila rajulan ma'al musyah. Maka setelah kudanya diberikan kepada orang lain, beliau pun berjalan dan berperang bersama pasukan pejalan kaki, pasukan infanteri. Ya, jadi dia turun dari kudanya. Nah, ketika itu ada di antara kaum muslimin dan dia adalah orang yang pertama kali wafat. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Yuqal, ya, dikisahkan bahwa inna awwala man kutila minal muslimin yauma idzin syahidan rajulun jaa ila Abi Ubaidah. Ya, dikisahkan bahwa orang yang pertama yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin ketika itu dan dia mati syahid adalah seseorang yang datang kepada Abu Ubaidah. Faqal, kemudian dia mengatakan kepada Abu Ubaidah, inni qatahayyatu li amri, fahallaka min hajatin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Ubaidah, sesungguhnya aku telah mempersiapkan diriku. Artinya beliau telah mempersiapkan dirinya untuk mati di medan pertempuran. Fahallaka min hajatin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ubaidah, apakah engkau memiliki suatu hajah yang perlu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah bersiap-siap untuk gugur di medan pertempuran dan menyampaikan, ya, dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala na'am, maka Abu Ubaidah mengatakan, ya, tukrihu anni salam, tolong sampaikan salamku kepada beliau. Fatakul, dan ucapkanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami untuk kami adalah suatu kebenaran. Sesungguhnya kami telah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak. Fataqaddama hadha ar-rajul faqatala hatta qutil rahimahullah. Maka setelah dia berbicara dengan Abu Ubaidah, dia pun maju ke medan pertempuran, kemudian dia berperang habis-habisan sampai kemudian dia pun gugur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini adalah orang yang pertama kali wafat ya dari kalangan kaum muslimin di perang Yarmuk. Maka kemudian pasukan kaum muslimin mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Namun kabilah-kabilah Arab yang bersama berada di barisan kaum muslimin, mereka berupaya untuk tetap bertahan menghadapi pasukan Romawi. Qala wa thabatat qabail Azdi. Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi ketika beliau menceritakan perang Yarmuk. Wa thabatat qabail Azdi wa madhi wa hadra maut wa khawlan hatta saddu a'da Allah. Maka pasukan kaum muslimin dari kabilah Azdi, demikian juga Madhij, demikian juga Hadramaut dan Khawlan, mereka tetap bertahan di tempat-tempatnya untuk menahan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raqibahum minar rum amsalal jibal. Kemudian orang-orang Romawi menyerang mereka, pasukan Romawi menyerang mereka dan besarnya pasukan tersebut seperti gunung-gunung, saking banyaknya pasukan Romawi yang menyerang kaum muslimin. Fazalal muslimuna minal maimanah ilal qalb. Maka kemudian kaum muslimin mulai bergeser dari sayap kanan ke jantung pertahanan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin karena mendapatkan tekanan yang luar biasa, ya, pasukan Romawi seperti gunung, ya, saking banyaknya pasukan mereka, sampai kemudian sayap kanan kaum muslimin bergeser ke arah jantung pertahanan. Wan kasyafa ta'ifatun minan nas ilal askar. Bahkan sampai sebagian di antara pasukan mereka harus mundur sampai kepada perkemahan kaum muslimin. Jadi saking kuatnya desakan orang-orang Romawi, pasukan kaum muslimin sampai harus mundur ke perkemahan mereka. Qala wa thabata surun minal muslimin adhimun yuqataluna atau yuqatiluna tahta rayatihim. Namun sebagian di antara kaum muslimin, ya, mereka tetap berperang menghadapi serangan Romawi di bawah panji-panji mereka. Thumma tanadaw fataraja'u. Maka kemudian pasukan yang bertahan ini memanggil teman-temannya. Fataraja'u. Maka mulailah mereka kembali. Wahamalu hatta nahnahu man amamahu minarum. Maka kemudian pasukan yang sebelumnya telah terpukul mundur sampai ke perkemahan kaum muslimin dipanggil oleh temannya. Mereka pun kembali untuk menahan pasukan Romawi yang ada di hadapan mereka. Wa ashgoluhum anittiba'i minal minan inkishif nam manin kasyafa minan nas. Kemudian pasukan yang kembali ini pun membuat sibuk pasukan Romawi sehingga mereka tidak bisa mengejar pasukan kaum muslimin yang telah mundur. Kemudian kaum wanita pun mulai memberikan semangat karena pasukan kaum muslimin sudah terpojokkan sampai ke perkemahan mereka. Mulailah keluar para wanita untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin. Fastaqbalan nisa manin hazama min sar'ani nas yadribunahum bil hasab, ya, bil khashabi wal hijarah. Maka kemudian keluarlah kaum wanita, kemudian mereka pun memukuli pasukan kaum muslimin yang mundur, ya, dengan batu-batu dan demikian juga dengan kayu. Jadi mereka memukuli atau menghalau pasukan kaum muslimin yang mundur, maju maju. Fataraja'u ila mawaq ila, ya, mawaqifihim. Maka kemudian karena mereka diberikan semangat oleh kaum wanita, malu mereka karena kaum wanita ternyata menghadang kepulangan mereka, maka mereka pun kembali ke pertempuran. Ya. Di awalnya pasukan kaum muslimin mendapatkan tekanan yang luar biasa sampai pasukan Romawi itu bisa menyerang ke perkemahan kaum muslimin. Lalu datanglah kaum wanita, keluarlah kaum wanita, mereka yang kemudian menghalau dan memberikan semangat pada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun kembali bisa mempertahankan posisi mereka. Nah, ketika itu masyarakat muslimin tampaklah kepahlawanan beberapa orang sahabat. Di antara kepahlawanan yang tampak di tengah-tengah pertempuran, ya, di tengah-tengah perang Yarmuk adalah kepahlawanan sahabat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, siapa yang tidak kenal Ikrimah? Dia adalah putra dari Abu Jahal, Amr bin Hisham, musuh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah kepada Ikrimah sehingga setelah itu, setelah Fathu Makkah, beliau masuk Islam dan senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertempuran. Nah, dalam perang Yarmuk, Ikrimah menampakkan keberaniannya. disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Ikrimah Ibn Abi Jahl yawma Yarmuk qataltu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawatin wa afirru minkumul yawm. Ikrimah mengatakan, pada hari atau pada perang Yarmuk, dahulu aku pernah memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam berbagai peperangan. Pantaskah aku untuk lari? Pantaskah aku untuk kabur dalam pertempuran ini? Artinya dahulu beliau pernah memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau, apakah pantas beliau meninggalkan pertempuran untuk meninggikan kalimatullah? Tsumma nada, kemudian beliau memanggil pasukannya. Man yubayyi'u 'alal maut? Siapa yang berjanji setia untuk mendapatkan kematian? Siapa yang berjanji setia untuk mempersiapkan kematiannya? Fabayauhu ammuhu Al-Harith bin Hisham. Maka kemudian paman beliau yang bernama Al-Harith bin Hisham berjanji setia di hadapan beliau. Wa Dirar ibn al-Azwar, demikian juga Dirar bin Azwar berjanji setia di hadapan beliau. Fi arba'i mi'atin min wujuhil muslimin wa fursanihim. Kemudian ikut serta dalam baiat tersebut 400 orang dari pemuka-pemuka kaum muslimin dan para penunggang kuda mereka, para kesatria mereka. Wa qatalu quddama fustati Khalidin hatta athbitu jami'an jiraha. Maka kemudian mereka pun berperang tepat di hadapan kemahnya Khalid ibn Walid, sampai kemudian mereka bertahan habis-habisan dan dalam keadaan tubuh mereka dipenuhi dengan berbagai macam luka. Jadi mereka berupaya untuk berperang habis-habisan karena pasukan bangsa Romawi telah sampai kepada perkemahan kaum muslimin. Qala wa qutila minhum khalqun minhum Dirar ibn al-Azwar radhiyallahu anhum. Maka terbunuhlah di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antaranya adalah Dirar bin Azwar radhiyallahu taala anhum. Ya, Dirar bin Azwar, ya, salah seorang dari panglima kaum muslimin, ya, akhirnya beliau pun terbunuh untuk mempertahankan barisan kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Waqidi sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, annahum lamma suri'u minal jirah istasqau ma'an. Maka ketika tubuh mereka telah berlumuran luka, ya, sepanjang tubuh mereka itu luka-luka menganga. Faji'a ilaihim, ya, bisyarbati ma'. Maka kemudian datanglah kepada mereka, ya, orang yang membawa air. Falamma kuribat ila ahadihim nadhara ilaihil akhar. Maka ketika air minum itu sampai, mereka sudah dalam keadaan luka parah, terbaring. Ya. Maka ada sebagian di antara pasukan kaum muslimin yang membawa air. Setelah pembawa air ini dekat, mendekati orang yang terluka, ya, orang yang terluka ini justru melihat kepada temannya. Faqala idfa'ah ilaih, bawa air ini kepada temanku. Bawa air ini kepada temanku. Falamma dufiyat ilaihi nadhara ilaihil akhar. Maka dibawalah air tersebut kepada temannya. Kemudian orang yang terluka ini melihat temannya yang lain. Faqala idfa'a ilaihi. Maka kemudian dia mengatakan, berikan air ini kepada temanku. Fatadafa'uha bainahum min wahidin ila wahidin hatta matu jami'an. Maka mereka saling memberikan air tersebut kepada temannya, ya, dari satu orang kepada orang yang lainnya, hatta matu jami'an, sampai kemudian mereka pun gugur di medan pertempuran. Walam yashrabha ahadun minhum. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara mereka yang minum air tersebut, karena lebih mendahulukan temannya. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dan mereka lebih mendahulukan saudara mereka atas diri mereka sendiri, walaupun mereka juga memerlukan. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Maka kemudian Ikrimah bin Abi Jahal dibawa ke hadapan Khalid bin Walid dengan tubuh yang penuh luka. Demikian juga putra beliau, Amr bin Ikrimah bin Abi Jahal dibawa ke hadapan Khalid bin Walid. Maka kemudian Khalid bin Walid pun mengusap wajah mereka berdua dan meneteskan air ke mulut mereka. Kemudian mereka berdua pun meninggal dunia. Disebutkan dalam Syiar Ala bin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menyebutkan qala Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, nazala Ikrimah yawma Yarmuk faqatala qitalan shadidan thumma istushhid fawajadu bihi bid'an wa sab'ina min ta'natin wa ramyatin wa dharbah. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, Ikrimah bin Abi Jahal, beliau turut serta dalam perang Yarmuk. Maka beliau berperang dengan penuh gagah perkasa, dengan penuh gagah berani. Kemudian beliau pun mati syahid. Maka orang-orang pun mendapati di tubuh beliau ada 70 sekian luka berupa tusukan. Demikian juga anak panah dan juga sabetan. Pada tubuh beliau terdapat berbagai macam luka, 70 luka, baik itu berupa tikaman, demikian juga tusukan panah dan juga sabetan pedang. Semuanya ada di tubuh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah subhanahu wa taala meridhoi beliau dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Bagaimana beliau berkorban untuk Islam. Maka pertempuran pun berkecamuk dengan demikian dahsyatnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan wa thabata kullu qaumin ala rayatihim hatta saratir rum taduru ka'annaha ruha. Maka kemudian pasukan kaum muslimin mereka pun tetap berupaya untuk bertahan di bawah panji-panji mereka sampai kemudian prajurit Romawi itu mulai berputar-putar seperti penggiringan. Falam tura yauma yarmuk illa mukhan sakitan. Maka tidaklah tampak dalam perang Yarmuk kecuali otak-otak yang berhamburan. Wa mi'saman nadiran, lengan-lengan yang terputus. Wa kafan ta'iratan min dhalikal mautin, dan telapak tangan yang berterbangan di tempat tersebut. Saking dahsyatnya pertempuran yang terjadi. Sehingga tidak tampak kecuali otak-otak yang berhamburan, lengan-lengan yang putus, dan telapak-telapak tangan yang berterbangan. Maka ketika itu, Abu Sufyan Ibn Harb berpesan kepada putranya Yazid. Beliau mengatakan, "Wa thabata yawma idin Yazid bin Abi Sufyan wa qatala qitalan syadidan." Maka ketika pertempuran berkecamuk, Yazid bin Abi Sufyan bertempur habis-habisan. "Wa dzalika anna abahu marra bihi." Dan yang demikian itu karena bapaknya, yaitu Abu Sufyan, ya, melewati dirinya. Faqala lahu, kemudian mengatakan kepada sang putra, "Ya bunayya, wahai putraku, alaika bitaqwallah wasabr." Wahai putraku Yazid, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. "Fa innahu laisa rajulun bihadzal wadi minal muslimin illa mahfufan bil qital." Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di lembah ini dari kalangan kaum muslimin kecuali mereka sangat ingin untuk berperang. "Fa kaifa bika bi asbahika alladziina wullu umural muslimin." Maka bagaimana dengan dirimu dan komandan-komandan lainnya yang diserahi kepemimpinan? Tentu kalian lebih harus mencurahkan, ya, daya dan upaya kalian dalam berperang. Semua orang di antara kaum muslimin ketika itu mereka ingin memerangi Romawi secara habis-habisan. Maka wahai putraku, kalian sebagai para komandan lebih berhak untuk mencurahkan daya dan upaya kalian untuk memenangi pertempuran ini. "Ulaika haqqun nasi bisabri wa nasihah." Sesungguhnya para komandan inilah yang berhak, ya, untuk bersabar dan mendapatkan nasihat. "Fattaqillah ya bunai, wa la yakunanna ahadun min ashabika bi argaba fil ajri was sabr fil harb wala ajra ala aduwil islami mink." Wahai putraku, jangan sampai ada seorang pun dari teman-temanmu ini yang lebih berharap pahala dan lebih bersabar dalam pertempuran dan lebih berani untuk menghadapi musuh kaum muslimin daripada dirimu. Jadilah orang yang paling pemberani, wahai putraku. Jadilah orang yang paling berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang paling bersabar dalam menahan musuh-musuhmu. Inilah pesannya Abu Sufyan kepada Yazid, putra beliau. Maka kemudian Yazid ketika mendapatkan nasihat dari sang bapak, beliau mengatakan, "Af'alu insyaallah." Wahai ayahku, aku akan laksanakan nasihatmu insyaallah. "Faqatala yawma idin qitalan syadidan wa kana min nahiyatil qalbi radhiyallahu anhu." Maka beliau pun berperang pada hari tersebut qitalan syadidan, dengan demikian gigihnya, dan itu berangkat dari hati beliau yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dari bapak beliau Al-Musayyib bin Huzn, qala hada'atil aswat yawma yarmuk fa sami'na sautan yakadu yamla'ul askar. Pada perang Yarmuk, ini Al-Musayyib, ya, Al-Musayyib meriwayatkan tentang apa yang beliau lihat dalam peperangan tersebut. Pada peperangan Yarmuk, sempat suara itu terhenti. Ya, tidak ada suara sama sekali dalam peperangan. Fasami'na sautan yakadu yamla'ul askar. Maka tiba-tiba kami mendengar suara yang lantang, yang suara tersebut memenuhi, ya, perkemahan kaum muslimin. Yakul, ya, di mana orang itu mengatakan, "Ya Nasrullah, iktarib. Al-Thabat, al-Thabat, ya ma'asyarul muslimin." Ya, wahai pertolongan Allah, datanglah. Wahai pertolongan Allah, datanglah. "Al-Thabat, al-Thabat, ya ma'asyarul muslimin." Maka tetaplah di tempat kalian, wahai kaum muslimin. Ya, pertahankan pasukan kalian, wahai kaum muslimin. Qala fadadurna fa'idha huwa Abu Sufyan tahta royati ibnihi Yazid. Maka ketika kami melihat, ternyata orang yang berperang tersebut adalah Abu Sufyan, yang ketika itu beliau berada di bawah panji putranya Yazid. Maka kemudian kaum muslimin berperang habis-habisan berupaya untuk menyerang, ya, orang-orang Romawi. Disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi, hamala Khalidun biman ma'ahu minal khiyalah alal maisara allati humilat ala maimanatil muslimin. Maka ketika itu pasukan berkudanya Khalid ibn Walid, beliau beserta pasukan berkudanya mulai melakukan serangan kepada sayap kiri dari pasukan Romawi yang menyerang sayap kanan kaum muslimin. Fa'azaluhum ilal qalb. Maka kemudian pasukan berkudanya Khalid berhasil menekan mereka ke jantung pertahanannya. Fakutila minarum fi hamalatihi hadihi sittatu alaf. Maka kemudian terbunuhlah 6,000 pasukan Romawi dalam serangan yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Thumma qal, kemudian Khalid mengatakan, walladhi nafsi biyadihi lam yaqqa indahum minas sabr wal jalad ghayra ma ra'aitum wa inni la arju an yamnahakumullah aktafahum. Kata Khalid ibn Walid, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah tersisa ya kesabaran dan kesungguhan di pada pasukan Romawi kecuali sebagaimana yang kalian lihat. Dan aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kalian agar bisa memenggal kepala-kepala mereka. Thumma taradahum fahamala bi mi'ati farisin wa ma'ahu ala nahwi min mi'ati alaf. Maka kemudian Khalid pun mulai menyerang mereka. Ketika itu beliau membawa 100 pasukan berkuda untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 100,000. Fama wasala ilaihim hattan qada jami'ahum. Hattan qada jami'uhum. Dan tidaklah Khalid ibn Walid sampai ke tengah-tengah pasukan Romawi, merayakan mereka telah bubar melarikan diri. Ketika mereka mengetahui pasukannya Khalid ibn Walid datang, ya, pasukan berkuda yang datang ke jantung pertahanan mereka adalah pasukannya Khalid ibn Walid, maka mereka bubar. Pasukan Romawi kabur. Wahamal muslimuna alaihim hamlata rajulin wahidin. Maka tidaklah kaum muslimin menyerang mereka seakan-akan mereka menyerang hanya pasukan yang terdiri dari satu personil saja. Hampir tidak ada kekuatan yang ada pada diri pada pasukan Romawi. Ya, ketika mereka melihat bahwa pasukan Khalid al-Walid yang datang, maka menjadi lemahlah mereka, bubar mereka, dan menjadi sasaran empuk dari kaum muslimin. Fan kasyafu wa tabi'ahumul muslimin wa tabi'ahumul muslimun la yamtani'u minhum. Maka mereka pun maka kaum muslimin pun menyerang mereka, mengikuti mereka yang lari berhamburan, dan tidak ada seorang pun yang memberikan perlawanan. Ya, jadi ketika kaum muslimin melakukan serangan balik sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid al-Walid, ya, ketika mereka mengetahui bahwa yang melakukan serangan kepada mereka adalah Khalid al-Walid, maka mereka pun kabur, ya, berlari berhamburan. Wa qamat maimanatul muslimin bi ighlaqil manafir wa thugarati fi wujuhir rum. Maka kemudian sayap kanan pasukan kaum muslimin menutup pintu, ya, sehingga orang-orang Romawi itu tidak bisa lari. Jadi pasukan sayap kirinya pasukan kaum muslimin menyerang, adapun pasukan di sayap kanan, ya, mereka menahan, ya, menahan laju pasukan orang-orang Romawi. Wa hasaru baina wadi Yarmuk wa nahri Zarqa. Ya. Kemudian mereka mengepung pasukan Romawi sehingga mereka terjepit di antara lembah Yarmuk dan sungai Zarqa, ya. Wadarat rohal ma'rokah. Maka setelah pasukan Romawi terjepit, maka berpindahlah, ya, kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, maka keadaan berbalik 180 derajat. Setelah mereka berhasil ditekan oleh kaum muslimin dan terjepit di antara lembah Yarmuk dan sungai Zarqa, maka kaum muslimin menguasai keadaan. Wa ablal muslimuna biha bala'an hasana. Ya. Maka kemudian kaum muslimin pun menekan, ya, pasukan Romawi. Wastata al-muslimuna an yufassilu fursana rum an musyatihim. Demikian juga pasukan kaum muslimin akhirnya berhasil untuk memisahkan, ya, pasukan berkuda Romawi dengan pasukan infanteri mereka. Jadi seharusnya pasukan berkuda dan pasukan infanteri, pasukan jalan kaki ini, ya, saling mendukung. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kedua pasukan ini dipisahkan. Sehingga pasukan infanteri mereka tidak lagi mendapatkan sokongan dari pasukan berkuda. Fahamalu ala rum وَرَكِبُ أَكْثَافِهِمْ حَتَّى أَرْقَهُمْ حَتَّى أَرْحَقُهُمْ ya arhaquhum. Maka kemudian pasukan kaum muslimin pun menyerang ya pasukan Romawi dan berhasil membunuh banyak dari di antara mereka dan melakukan tekanan-tekanan kepada mereka. Wa bidzalika arada fursana rum mukhrijan lahum li firari minhu. Maka ketika dahsyatnya tekanan yang diberikan oleh kaum muslimin, maka pasukan berkuda ya pasukan kavaleri Romawi ingin agar keluar dari medan pertempuran. Karena saking kuatnya tekanan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka pasukan berkuda Romawi pun ingin meninggalkan pertempuran. Wa bidzalika amara Khalid Amr bin al-As ya bi fasil majal lahum fi tariqil harb. Maka kemudian Khalid bin Walid melihat pasukan berkuda Romawi ini ingin melarikan diri dari medan pertempuran. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Khalid bin Walid memerintahkan Amr bin al-As untuk membuka pintu. Beri celah agar pasukan berkuda ini bisa kabur. Fa'ala dzalik, maka kemudian kaburlah pasukan berkudanya orang-orang Romawi. Jadi biar karena mereka ingin kabur, biarkan saja mereka kabur. Ya, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk membantai pasukan infanteri mereka. Wa haraba fursan Rum, maka pergilah pasukan kavaleri orang-orang Romawi, pasukan berkudanya semua kabur. Wa bidzalika taharraka masyatu Rum duna ghita'in min khiyalatihim. Maka kemudian bergeraklah pasukan pasukan jalan kaki atau pasukan infanterinya orang-orang Romawi tanpa adanya backup atau perlindungan dari pasukan berkuda mereka. Jadi pasukan berkuda ini sebenarnya sangat membantu pasukan infanteri. Tapi Khalid bin Walid ketika melihat pasukan berkuda ini ingin kabur dari medan pertempuran, dia persilahkan. Dia buka jalannya sehingga kaburlah pasukan berkuda orang-orang Romawi, tinggal pasukan infanteri mereka yang dengan mudah dibantai oleh kaum muslimin. Ya, faja'al musyat ila khandaq wa hum muqayyiduna bil salasil hatta saru ka'annahum ha'itun qad hudim. Maka kemudian pasukan infanteri yang tersisa mereka pun terpojokkan ya ke parit-parit atau ke jurang-jurang dalam keadaan mereka terikat dengan rantai-rantai sampai kemudian mereka pun seakan-akan seperti sebuah dinding yang roboh. Jadi ketika di tepi jurang ya sebagian di antara mereka mulai terpojokkan dan jatuh ke dalam jurang dalam keadaan mereka terikat satu sama lain sehingga seperti tembok yang roboh ya seret ya jatuh terseret ke dalam jurang. Wajahum muslimun ila khandaqihim ya fi dhulamil lail. Maka kemudian ya pasukan kaum muslimin mendatangi mereka di tengah kegelapan malam. Wa akhadha muadzimuhum ya yanharu bil wadi fa idza minhum syakhsun qutil saqata ma'ahul jami' alladziina kaanu muqayyidina ma'ahu. Adapun pasukan Romawi yang masih tersisa di pinggir-pinggir jurang ya, maka kemudian ketika kaum muslimin yang mendatangi mereka lalu jatuh salah seorang di antara mereka, maka pasukan yang lainnya pun ikut jatuh. Kenapa? Kaanu muqayyidina ma'ahu. Karena pasukan yang lainnya itu terikat dengan pasukan yang jatuh. Jadi mereka yang masih bertahan di jurang-jurang ya, ketika ada di antara pasukan ini yang jatuh ke dalam jurang, yang lainnya ikut jatuh. Kenapa? Karena mereka diikat ya dengan rantai-rantai. Wallahu ta'ala alam, kemungkinan pasukan Romawi ini, mereka adalah budak-budak yang dipaksa untuk berperang. Jadi bangsa Romawi ini, mereka biasanya ya memiliki budak-budak. Antum tahu mungkin ya, gladiator, orang-orang yang bertarung. Ini kan diambil dari budak-budak. Mereka adalah orang-orang yang pandai bertarung. Tapi agar mereka tidak kabur dari medan pertempuran, mereka bertarung dalam keadaan dirantai. Ya, agar tidak kabur dari medan pertempuran. Maka ketika salah seorang di antara mereka jatuh ke jurang, yang lainnya juga ikut ke jurang. Wa qatala minhum al-muslimun ya fi hadhil marhalah khalqan katsiran. Ya. Maka kaum muslimin pun berhasil untuk menyerang mereka, membunuh mereka dalam peperangan tersebut ya dengan jumlah korban yang demikian besar. Ya, setelah kaum muslimin menyerang ya melakukan serangan balik kepada mereka, maka kaum muslimin pun berhasil melakukan serangan yang luar biasa. Banyak di antara pasukan Romawi yang terbunuh. qadra adadihim bi mi'ati alfin wa ishrina alfan. Dan diperkirakan bahwa jumlah pasukan Romawi yang terbunuh dalam perang Yarmuk itu adalah sekitar 120 ribu pasukan. Berarti separuh dari pasukan mereka. 120 pasukan mereka berhasil terbunuh dalam perang Yarmuk. Separuh dari pasukan Romawi yang ada di Yarmuk itu semua terbunuh. Qala wa najuna minhum qad insahaba minhum ila fahlin wa qasama al-akharu ila dimash dakhilun ada kila biladisyam. Maka di antara pasukan yang selamat di antara mereka ya melarikan diri ya ke berbagai tempat. Wal qismul akhar ila dimash, dan sebagian di antara mereka yang lain ya lari ke Damaskus, ke kota Damaskus di wilayah negeri Syam ya. Jadi di antara mereka yang tersisa dari 120 ribu orang jadi korban, 120 ribu yang lainnya kabur. Ya, kabur dari medan pertempuran. Di antara mereka ada yang lari ke Damaskus, di antara mereka lari ke kota-kota lainnya. Maka menanglah kaum muslimin, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang bagaimana ending dari perang ini. Qala wa akmala Khalidun lailatahu fi khaymati tadarik akhih Rokla. Maka setelah perang selesai, Khalid pun menghabiskan malamnya di kemah, di perkemahannya Tadarik, yani Theodor, ya, akhih Rokla, saudaranya Heraklius, yang menjadi panglima umum Romawi dalam perang Yarmuk. Wahwa amir Rum kullihim yauma idin, dan dialah panglima tertinggi pasukan Romawi di dalam peperangan tersebut. Haraba fi man harab, ya, maka kaburlah orang-orang yang ingin kabur. Ketika Khalid bin Walid memasuki perkemahan mereka, pasukan yang tersisa ya dari pasukan Romawi melarikan diri. Wa batatil khuyul ya tajulu nahwa khaymati Khalid. Maka kemudian ya pasukan-pasukan berkuda Khalid, mereka pun menginap di sekitarnya Khalid bin Walid. Yaqtuluna man marra bihim minarum hatta asbahu. Dan mereka inilah yang menjaga Khalid bin Walid sehingga ketika ada pasukan Romawi yang datang ya untuk menyerang mereka, maka pengawal-pengawal inilah yang kemudian membunuh mereka. Wa qutila Tadarik wa kana lahu 30 suradiqan wa 30 ruwaqan min dibaj bima fiha minal furs wal harir ya, minal fursi wal harir. Maka Tadarik ya atau Theodor yang menjadi panglima tertinggi Romawi ketika itu terbunuh, dan ketika itu dia memiliki ya 30 lembar sutra ya dalam bentuk furs wal harir, dalam bentuk kain ya furs, dalam bentuk permadani ya, dalam bentuk permadani dan juga wal harir, dan juga kain-kain sutra. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ya bahwa kemah-kemah panglimanya Romawi ini terbuat dari sutra. Ya, demikian juga tikar-tikar atau permadani-permadani mereka terbuat dari sutra. Falamma kana sabah hazu makana hunalika minal ghanaim. Maka ketika pagi hari tiba, mulailah kaum muslimin mengumpulkan ghanimah. Ya. Dan disebutkan ya pada hakikatnya peperangan ini terjadi tidak hanya dalam satu hari ya, tapi beberapa hari. Ya. Namun akhir dari pertempuran ini ya akhirnya 120 pasukan Romawi terbunuh, adapun 120 lainnya melarikan diri. Nah. Adapun bagaimana dengan jumlah kaum muslimin yang gugur disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi hafizahullah, wa kana adadu syuhada al-muslimin 3000 bainahum min as-sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jumlah orang-orang atau jumlah para syuhada dari kalangan kaum muslimin ketika itu 3000 orang. Ya. Jadi di antara 40 ribu pasukan kaum muslimin atau 45 ribu pasukan kaum muslimin yang terbunuh adalah sekitar 3000 pasukan. Dan di antara mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syuyukhil muslimin, ya, wa aqtabihim. Dan yang meninggal dunia adalah sahabat-sahabat senior dari kaum muslimin dan pemuka-pemuka mereka. Wa mimman ustushida min haula Ikrimah bin Abi Jahal. Dan di antara yang mati syahid dalam pertempuran tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Wa ibnuhu Amr, dan putra beliau Amr, Amr bin Ikrimah bin Abi Jahal. Qala wa Salamah bin Hisham wa Amr bin Sa'id. Demikian juga Salamah bin Hisham dan Amr bin Sa'id wa Aban bin Sa'id wa ghairihim. Dan Aban bin Sa'id dan sahabat selain mereka. Wa kana adadu qatla Rum, ya, 120 alfan. Dan jumlah pasukan Romawi yang terbunuh ketika itu 120,000. Minhum 80 alfan muqayyiduna bisalasil. Dan di antaranya 80,000 pasukan yang terbunuh dalam keadaan mereka terikat dengan rantai-rantai. Ini berarti pasukan budak, ya. Pasukan budak. Budak-budak yang diperintahkan oleh orang Romawi untuk ikut berperang. Jadi mereka berperang dalam keadaan tangan-tangan mereka atau kaki-kaki mereka terikat dengan rantai agar tidak kabur dari medan pertempuran. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, ya? 80,000 dari antara pasukan Romawi terbunuh dalam keadaan rantai-rantai mereka atau kaki-kaki mereka terikat dengan rantai. Nah, wa 40,000, ya, mutlaquna saqatu jami'uhum fil wadi. Dan 40,000 lainnya dalam keadaan bebas, ini tidak terikat oleh rantai, dan mereka mati karena terperosok ke dalam jurang. Ya, jadi korban-korban yang mati ini kebanyakannya masuk ke dalam jurang lembah Yarmuk. Ya, jadi kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya, di antara, kalau kita lihat statistik pasukan kaum muslimin, dari 40,000 atau 45,000, ya, para ulama kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 40,000, ada yang mengatakan 45,000. Ya, dari 40,000 atau 45,000 ini, taruhlah 45,000 misalnya. 45,000 pasukan kaum muslimin. Yang meninggal dunia hanya 3,000. Ya, berarti berapa itu jumlahnya? Ya, 1/15. Ya, 1/15. Ya, sekitar berapa persen? Ya, 100 dibagi 15. Ya, kurang dari 10%, ya. Hanya sekitar 6. Ya, 6% lebih, ya. 6% lebih sedikit, ya. Dari jumlah kaum muslimin yang menjadi korban. Sementara pasukan Romawi, dari 240,000 pasukan yang terbunuh 120,000 personil. 50% dari pasukan tersebut, ya, tewas mengenaskan di medan pertempuran. Luar biasa. 3,000 korban kaum muslimin yang berhasil mereka tewaskan 120,000 pasukan. Makanya luar biasa sekali, ya, perang Yarmuk ini prestasi yang sangat besar, ya, dari kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid, ya. Makanya kalau antum melihat para ahli sejarah dari barat pun mereka mengakui keunggulan kaum muslimin. Antum bisa lihat ulasan-ulasan mereka tentang perang Yarmuk, bagaimana Khalid ibn al-Walid dan pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan yang jumlahnya berkali lipat dari jumlah pasukan mereka. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, walaupun ketika itu kaum muslimin, ya, sedang bergembira dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, namun mereka harus menelan kenyataan yang cukup menyedihkan. Apa yang terjadi kaum muslimin? Apa yang terjadi ketika itu, ya, mereka menerima kabar bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya Abu Bakar sudah meninggal sebelum terjadinya pertempuran. Namun khabar kematian beliau itu baru sampai atau baru disampaikan oleh kepada kaum muslimin ketika mereka telah memenangi perang Yarmuk. Disebutkan oleh Al-Imam Asy'ari As-Salabi, laqad farihal muslimuna bihadzal nasr al-'adzim. Maka sungguh kaum muslimin ketika itu mereka sangat berbahagia dengan kemenangan yang demikian besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqarra dzalikal farh wusulu khabari wafati as-siddiq haitsu hazanu alaihi huznan syadidan. Maka kebahagiaan ini pun menjadi berubah dengan datangnya berita kematian As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu berubahlah ya kegembiraan mereka menjadi kesedihan yang demikian mendalam. Wa awadahumullahu taala bi Faruq radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti ya kepada mereka, yaitu Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Dan Umar itu ketika mengkhabarkan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya beliau mengiringi khabar tersebut dengan suatu keputusan yang membuat kaget mungkin ya sebagian para sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar Khalid dilengserkan dari jabatannya sebagai panglima perang. Apa hikmah di balik pelengseran ini dan bagaimana sikap para sahabat? Demikian juga bagaimana respon orang-orang Romawi terhadap kekalahan yang mereka alami dalam perang Yarmuk? Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ya, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, dan semoga kita bisa meneladani keberanian dan kepahlawanan para pejuang-pejuang Islam dari kalangan salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain untuk meninggikan kalimatullah. Baik, kemudian kalau ada pertanyaan baik. Ada pertanyaan tentang perang Khaybar. Saya lupanya, apa jalan yang disebutkan oleh para sahabat dan jalan yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa namanya. Yang jelas nama yang pertama itu menunjukkan kesulitan, nama yang kedua itu menunjukkan kemudahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih nama yang menunjukkan pada kemudahan. Cuma saya lupa namanya. Baik. Ya, Ustaz, semoga kaum muslimin di masa sekarang bisa menjadikan kisah perjuangan para sahabat sebagai teladan. Amin. Ya. Ustaz, bagaimana kehidupan Khalid bin Walid? Kita sering mendengar kehebatan sahabat Khalid bin Walid di medan jihad, namun belum mendapatkan referensi tentang kehidupan keluarga dan anak istrinya. Pertanyaannya, masih adakah keturunan Khalid bin Walid saat ini? Wallahu ta'ala alam. Ya, saya juga tertarik dengan pertanyaan antum ya. Bagaimana keturunannya Khalid bin Walid? Apakah masih ada sampai sekarang atau tidak? Karena memang di antara para sahabat itu ada yang masih memiliki keturunan ya. Seperti antum pernah dengar orang yang belakang namanya As-Siddiqi. As-Siddiqi ya, kalau ada belakangnya itu As-Siddiqi itu artinya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ada tokoh ulama kaum muslimin di Indonesia, Tengku Hasbi As-Siddiqi. Ya, atau ada apa tokoh nasional juga ya, Jimli As-Siddiqi. Ini kalau ditelusuri nasabnya itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang belakangnya itu Al-Faruqi. Al-Faruqi ini anak keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Adapun ya para habaib yaitu nasabnya kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Khalid bin Walid, wallahu taala alam, ya. Ana belum mengkaji dengan lebih mendalam tentang bagaimana keluarga beliau dan bagaimana keturunan beliau. Insyaallah nanti seiring berjalannya waktu kita akan coba ulas. Baik, ada pernah ketemu waktu di Saudi ya, di Saudi Arabia, teman kerja waktu di Saudi. Beliau itu kabilahnya Ad-Dausi. Ternyata nasabnya bersambung dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi ya gitu, anak gaul. Masyaallah. Allah yahdina wa iyahu ya. Anak gaul. Lalu ana bilang, antum cucunya Abu Hurairah nih, harusnya semangat talabul ilm ya. Ya dia bilang, Masya Allah ya, radiyallahu anjiddi ya, semoga Allah meridhai kakek saya, kata dia. Masya Allah. Ya, hal-hal yang menarik, insya Allah kita akan ulas kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.